sekarang, esok dan nanti. Salam rindu buatmu di sana, walaupun kini kau jauh di mata, namun tetap selalu di hati, sekarang, esok dan nanti. Sekarang, esok, dan nanti.